Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Summa alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiil ulumi wal hikam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafizun. Sadaqallahul azim. Allahumma ij'alil qur'ana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'alas sirati nura wa idzal jannati rafiqa. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Ashabul fadilah Al-Muhtaramin, poro alim, poro bapak kiai, utaminipun sahibil ma'had, akhinal mukarram, ibnal mukarram, romo kiai, mukhlis musyafa, Romo Kiai Ahmad Mutohar soho poro alim poro kiai senes-senesipun, mugi-mugi Allah paring umur panjang kanthi pinaringan sihah wa afiyah fi khidmatillah fi nasri dinillah. Amin ya rabbal alamin. Poro sepuh bini sepuh, hadirin hadirat, wabil akhas poro wali murid yang berbahagia, hafizhonallah wa iyyakum ajmain. Amin ya rabbal alamin. Wonten ing siang menika sesarengan kita nderekaken haflah wisuda para khatimin Al-Quran baik bil khifdi maupun bin nadhar. Kulo nderek syukur alhamdulillah keranten poro putra-putra engkang apal Al-Quran khususipun menika keuntunganipun manfaatipun tidak hanya sekedar untuk keluarga tetapi untuk semua masyarakat Islam, semua masyarakat Muslim ikut merasakan manfaat dan berkahnya mendalami, mengkaji, menghafal Al-Quran. Keranten dengan demikian berarti poro putra-putra nderek njagi kelestarianipun Al-Quran. Salah satu dari makna wa inna lahu lahafidhun, dan Allah berjanji sesungguhnya saya akan menjaga Al-Quran melalui para khufad, melalui para orang-orang yang alim datang Al-Quran. Allahumma amin ya rabbal alamin. Terus perhelatan menika dipun wontenaken menawi alasan kula sekedar simpel ke mukhlis tahadusan binikmatillah wa amma binikmati rabbika fahadis. Karena pesantren Al-Musyafa diberi nikmat oleh Allah saged membina generasi Al-Quran, maka sangat layak dan sangat patut kita khabarkan ini datang masyarakat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, adani Allah wa iyyakum ajmain. Sekilas kalau wau Mbah Kiai Mukhlis sampun ngandharaken kawontenanipun putra-putra panjenengan sedaya wonten pesantren Al-Musyafa' menika. Kula rumaos duwe bala para sedherek. Rumaos duwe bala kranten wonten panggenan kula nggih wonten pesantren naminipun Al-Itqan. Kula gambaraken menapa ingkang dipun aturaken Kiai kala wau menika sami mawon kawontenanipun. Nek gen kula bar mulut mboten sepertelon Kiai. Mboten sepertelon. Tapi meh seprapat Kiai ingkang mboten wangsul malih wonten pesantren. Leres karena lingkungan, karena keadaan. Dados saat ini kita menciptakan bagaimana anak kita bisa menjadi anak yang soleh, solihah, niku merupakan suatu perjuangan yang sangat berat. Karena pengaruh kemajuan duniawiyah, karena pengaruh pembangunan, pengaruh teknologi, semua orang musabaqah fid dunya, tafakhur fid dunya. Sehingga anak-anak kita yang tidak tahan uji badhe ikut larut ke sana. Metu delok metu sitik saka kampir ngeten iki weruh mall. Ketika kita melihat mall niku pikirane mesti blonjo. Tuku iki lan iku. Nalikane ngrasa nek ora nduwe dhuwit, pikirane napa nek ora kerja, nyambut gawe, kerja-kerja. Akhire lali ngajine, lali sinaune. Mlaku meneh sithik semerep restoran. Katik menune menika dipampangkan di depane jari ana ayam penyet. Orang mesti berpikir kaya apa rasane? Rumangsa enggak duwe duit, kerja, kerja, kerja lagi. Ning celakane nalikane weruh masjid ora kilingan nek aku kudu sembahyang. Celakane meneh weruh kuburan ora kilingan nek aku arep mati. Niku kahanan sakniki, para sedherek. Tidak bisa kita pungkiri. Maka sekali lagi bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang pengen mempunyai anak salih, faham Al-Quran, min ahlil Quran, menika merupakan perjuangan ingkang sungguh-sungguh. Di samping duwite, yo dongane, yo tirakate. Ilmu agami khususipun Al-Quran menika mboten kados ilmu-ilmu ingkang senese para sedherek. Terutami ilmu ingkang gegayutanipun kalian masalah duniawiyah. Putra jenengan sekolah ning kedokteran atau ning ekonomi apa ning hukum, asal ana sangune mbah putra jenengan iku sembayang mbah ora, mbah sangune halal apa ora, dadi mangke nek ukurane golek duit mangke dadi bocah iso golek duit. Tapi nek ilmu agami menika mboten mekaten. Terutami Al-Qur'an harus ditirakati. Harus bener-bener dicari dengan sangu yang halal. Anak-anak harus doa. Harus taat pada guru dan seterusnya, seterusnya. Mboten kados ilmu pasaran biasa niku. Mula kula nek ngandani santri-santri kula. Mbok menawi Kiai Mukhlis nggih cocok. Saya ngomong pada santri-santri nang, masa depanmu itu ditentukan di pondok ini. Masa depan Anda ditentukan di pondok pesantren ini. Sebab sakwise paripurna saka pondok pesantren iki, kalian akan menjadi masyarakat, kalian akan terjun ke masyarakat. Sitik lan akeh sing kok gawa ning masyarakat ya dari pesantren ini. Mula jangan main-main. Jangan main-main. Usia muda adalah usia yang paling berharga. Sekali gagal di dalam usia muda, kesusahan, kerugian, penyesalan itu akan dirasakan selama-lamanya. Kulo nate nangisi dateng santri-santri kulo poro sedere. Perkarane nopo? Perkarane kulo semerep ketika itu mereka sedang umbah-umbah. Sing dikumbah niku barangnya mung cilik, tapi nggone ndekeki sabun niku akeh gak karuan. Kulo niku nggone ngelik-ngelikke kok iso muni ngene. Nang sitik-sitik wae sabune. Kilingan iki sing golek sabun iki bapakmu. Sekarang ini bapakmu sedang di proyek. Sekarang ini bapakmu sedang di sawah. Sekarang ini bapakmu sedang menggayuh becak untuk memberikan sangu pada kamu di pesantren iki. Nek ning kene kok breh-breh kaya ngene iki mesakno bapakmu, saya nangis terus. Ya, tetapi di samping itu saya juga maklum. Karena memang masih anak-anak. Mereka belum mengerti bagaimana susah payahnya orang tua. Niki salah satu dari perjuangan orang tua untuk bagaimana anak niki saged dadi anak sing sae. Dereng malih menawi tiyang sepai pun menika mikir soal duit, mikir soal bondo. Mengko nek anakku sugih, anakku wis apal Quran, anakku wis pinter ngaji ki njur piye carane golek duit. Apa meneh kok dibarengi kalian pikiran ngoten, mboten dadi para sedherek. Jadi ilmu pesantren itu sangat-sangat istimewa. Ada khususiah tersendiri tidak seperti ilmu yang lain. Bahkan pendidikan di pesantren pun berbeda dengan pendidikan di lain pesantren, di asrama, apalagi pendidikan-pendidikan di perguruan tinggi. Jauh sekali. Namun kalau kita purun mengambil hikmahnya, bahwa ketika anak itu ada di pesantren, itu sebenarnya sekaligus mereka juga belajar bermasyarakat. Ki Mukhlis ngendikaken, anak santri 1000, Rosdere. Bocah santri 1000. Dari datang dari berbagai daerah, kumpul dadi siji. Sak kamar. Kadang-kadang isine wong 15, wong 20, saurane kumpul sak komplek. Masing-masing ada yang kaya, ada yang miskin. Ana sing sangune 400, ana sing sangune 200, ana sing gak sangu babar blas dibrukno nang kiyaine. Wateknya juga berbeda-beda, ana sing kasar, ana sing kalem, ana sing menengan. Sampan gambar no kumpul dari siji selama 3 tahun, 5 tahun kerasan. Niku artinya bocah sampun iso kumpul karo wong kere, karo wong sugih, karo wong cerdas, karo wong bodoh. Sekaligus mereka belajar bagaimana cara bermasyarakat. Nek ning masyarakat iku ana wong sing tukang mitnah, apa ya ning pondok ora ana? Ning masyarakat ana wong sing tukang gosop, pek enake dhewe kancane kerja bakti gak kerja bakti tapi nek dalane resik senenge ra karuan, di pondok juga ada anak yang kaya begitu. Ora tau umbah-umbah tapi pakaiane resik terus niku ngenten, Bos. Tapi mereka betah dalam kurun waktu yang cukup lama. Niku berarti dhewe wis iso adaptasi hidup bersama dengan masyarakat yang berbagai tingkatan ekonomi dan kecerdasanipun. Mila insyaallah lare-lare pondok menika menawi sampun dumugi dalemipun piyambak-piyambak menika wis mapan. Gak usah melu sing jenengane kursus manajemen, leadership ndak usah. Di pondok sudah dipelajari seperti itu secara haliah bahkan langsung praktek. Hadirin rahimakumullah, adaniyallah wa iyyakum ajmain. Memang suasana kula jenengan sakniki nggih para bapak, para ibu, para wali murid jauh berbeda dengan ketika kita masih kecil. Ketika itu kita masih berada di pondok, masih belajar. Situasi sekarang ini jauh berbeda. Tampaknya sudah ada fatrah, sudah ada pergeseran antara siroh lama dan siroh sekarang ini. Perilaku lama dan perilaku pesantren sekarang ini sangat-sangat dirasakan. Subhanallah, salah seorang kiai mengatakan begini, biyen nalikane Kanjeng Nabi Isa alaihi salam sedo, sekaligus masa itu masa tenggang waktu, masa fatrah, jeda waktu antara Kanjeng Nabi Isa kelan Kanjeng Nabi Muhammad. Karena apa? Karena begitu Nabi Isa wafat, kitab atau Injil itu ditinggalkan sama sekali oleh orang-orang Nasoro. Mereka membuat ijtihad sendiri dengan mengatasnamakan Injil. Tapi sebenarnya sudah tidak seperti ajaran Injil. Sampai datang Kanjeng Nabi Muhammad, kemudian masyarakat dipimpin oleh Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi wafat diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin, Khulafaur Rasyidin diteruskan oleh para tabi'in, tabi'in, tabi'in, seterusnya minas salaf ilal khulaf masih sambung sinambung, masih ada silsilah. Silsilah cara memahami Al-Quran, silsilah cara memahami agama. Mulakno jaman biyen jamane kula sampean entene mung sami'na wa atokna. Apa yang kita pelajari sesuai dengan yang dipelajari oleh ulama-ulama kita dulu. Jadi benang itu tidak pernah putus. Tetapi sakniki para sederek, subhanallah, kesenjangan perbedaan itu sampun jauh sekali. Dari sisi apa? Dari sisi cara belajar. Kiai, barangkali kalau di pesantren Al-Musyafa ini belum terasa karena masih meneruskan tradisi kuno. Tapi saya tanya kepada kiai-kiai lain, terutama yang ada di perkotaan, masya Allah, namanya utawi iku nuli-nuli, ini ku sabun buatan enten ya. Sabun buatan enten, mereka mengambil jalan pintas. Utawi iku opo nuli-nuli kesuen, kepenginnya begitu membaca, begitu bisa mengartikan. Dan waktunya selebihnya untuk apa? Ya untuk mengejar keuntungan duniawiah. Kui kesuwen, kapan goleke duit? Akhirnya banyak pesantren-pesantren yang tumbang. Pesantren-pesantren salaf sing utawi iku niku mati ya. Ya tujukno kiai, kiai niku mesti pinter kiyak-kiyo. Pesantrene dianake napa menika kurikulum. Kados gen kula nggih ngaten mboten kiai musafak mawon. Sebab nerano kurikulum niku ditinggal kali santri. Dianakno kurikulum. Kula niku rumaos kula ya donyane ya entuk, ya akhirate ya entuk. Tapi begitu praktek kurikulum dibuka, niku bocahe mikire ya kurikulum tok. Ngajine niku di sampingke. Enggak dipikirno, sing penting dhek entuk ijazah niku dulu. Jadi betapa sulitnya kita. Betapa sulitnya kita menghadang kemajuan yang jelas akan berdampak negatif terhadap agama kita. Mulakno sakniki niku kathah tiyang murati Quran. Tanpa melalui cara-cara sistem lama. Ora ngerti nahwune, gak ngerti sorope. Apa meneh sampai balagoe usul fikih nasih mansuh yang dikatakan di dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran, orang memahami Al-Quran harus 30. Harus 30 arah, 30 disiplin ilmu harus dikuasai. Sekarang enggak ada, yang penting bisa bahasa Arab, murati Al-Quran itu. Akibatnya dos pundi, Quran itu kalau dimurati dengan sembarangan, maka pasti akan menimbulkan perpecahan, perselisihan yang bermacam-macam. Jenengan sedaya mireng akhir-akhir ini ada MTA. MTA niku nek murati Quran sak wedele dhewe para sedherek. Murati. Ora ngerti asal usule niku mboten ngerti iki ana naseh mansuh. Ya maka timbullah persepsi yang jauh berbeda dengan kita. Munculnya mengkufurkan, membid'ahkan seperti itu. Niki kawontenan sakniki kita harus sadar. Maksud kula niku putra-putra jangan sampai keliru di dalam belajar. Sampun wonten dawuhipun Sayyidina Ali. Al ilmu layan darisu madama syaitonu yuhabbibu ilal insan hubbal mal wa hubbar riyasah. Ilmu itu gak akan hilang, tidak akan tergerus selagi syaiton itu masih memberikan motivasi datang para santri-santri supaya demen duit, demen pangkat. Niku ilmu ora hilang. Artinya piye? Akhir zaman niku nek ilmu ning kono ana motivasine dhuwit niku mboten bakalan mati. Sampan ngedheke SMA digawe favorit, gak usah ana tirakatan istighosahan, maju SMA sampean. Keranten napa? Keranten ujung-ujungnya masalah dhuwit, hubul mal wa hubur riyasah. Tapi nek sing ikhlas-ikhlas krana Allah niku mati dhisik sakniki. Ono kiai kok ngajine mung faslun babul khat, alah paling murite siji loro, kadang-kadang teko, kadang-kadang ora. Karena apa? Karena ngaji-ngaji itu mboten enten motivasi setan, hubul mal wa hubur riyasa. Naudzubillah, sampai celakane meneh. Para ustad-ustadnya nyuwun sewu ini koreksi sendiri, para kiai-kiainya itu juga ikut larut. Hubul mal wa hubur riyasah, demen bondo, demen pangkat, demen politik. Maka kalau ada orang bertanya, kenapa agama rusak? Fasadul ra'iyah bifasadil muluk. Wa fasadul muluk bifasadil ulama. Wa fasadul ulama. Nopo? Bihubbir riyasah wa hubbil mal wa hubbil jah. Rakyat ini rusak karena pemerintah. Kenapa pemerintah rusak? Ya karena ulamanya rusak. Kenapa ulamanya rusak? Ya karena ulamanya sudah dikuasai hubul mal wa hubur riasa. Mereka tidak bisa menempatkan diri. Aku silsilah iki silsilah ngaji, engko kabeh sedulurku ya sing ngaji. Bukan berarti pemerintah ndak penting, penting, tapi ben gone dhewe dhewe. Sebab yang diartikan sinfani minan nas idza saluha saluhan nas, niku pemerintah dan ulama berdiri bekerja di dalam ranahnya sendiri-sendiri. Nek ana kiai-kiai sing duwe pesantren apa meneh bolak-balik wirawiri ning pendopo nggih santrine entek mangke. Niki nggih mukhlis. Kula namung ngomong kali sampean tok kiai. Dan sono kiai kok wirawiri ning pendopo ngajine mesti keter. Kapan ngajine keter, santrine mesti males. Akhire bar. Lah niku para sedherek, kita harus bisa memposisikan diri. Kita ini ulama, kita ini warasatul anbiya. Yang tugas kita utama adalah dakwah nasruddin, nasrul ilmi. Nah mendiko hadirin rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain. Mari bersama dengan kami para kiai, terutama kiai mukhlis, saya ingin mencoba juga sekarang kembali ke habitat saya. Setelah saya ngerti di luar, saya dulu pernah ini itu dan itu, tapi setelah saya pikir ini bukan alam saya, bukan habitat saya. Dari satu sisi kita akan rugi besar. Maka insya Allah saya akan istiqomah lagi kembali ke pesantren, tobek pesantren Kiai, insya Allah. Dan saya harapkan ada yang meneruskan siroh-siroh lama, cara-cara lama, cara-cara ulama salaf. Nah menikah, hadirin rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain, bapak ibu, para wali murid terutama, mari, kalau kita tidak menciptakan generasi yang soleh, generasi ingkang bener-bener angfa'un nasilin nas, lantas siapa lagi ketika zaman ini sudah seperti ini? Kita serahkan kepada siapa lagi generasi kita ini? Khairun nas angfa'uhum lin nas, ngendikani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Api-api menungso iku yang paling banyak memberikan manfaat pada orang lain. Orang yang memberikan manfaat pada orang lain itu tentunya ada yang dimanfaatkan. Kalau orang bodoh tidak mungkin akan memberikan manfaat pada orang lain. Orang pinter kalau tidak berakhlak tidak akan memberikan manfaat kepada orang lain. Selama ini kita dirugikan dengan dan dijengkelkan dengan orang-orang yang pinter tapi orang duwe akhlak. Para bapak, para ibu, sing korupsi, sing nguntit duit rakyat sampai miliatan ke wong pinter-pinter, para bapak. Tapi orang duwe akhlak, gak punya moral, kita ndak kepengin itu. Aku mendingan jadi anak tukang angon kebo daripada dua penguasa tapi nguntit duite rakyat. Nauzubillah, mendingan jadi anak tukang angon kebo dari tukang beca. Timbangannya jadi anak rusak, senajano pinter, senajano pangkate dhuwur. Sebab kepentingan kita tidak hanya kepentingan duniawiyah saja. Kepentingan adalah kepentingan akhirat. Donya niki nek dituruti gak ana bare. Lan nek dipikir-pikir bener para bapak ten para ibu, dicermati ndak ada yang aneh. Ora ana sing aneh, tidak ada yang perlu dikagumi. Sebab apa yang terjadi sekarang ini kemarin juga pernah terjadi. Jadi seperti sebuah permainan. Al-Qur'an mengatakan i'lamu annamal hayatud dunya laibun walahun. Ngerti ya kowe kabeh, dunya iki kaya laibun dolanan, lahun ya dolanan. Ana sing nafsiri laibun iku dolanan secara fisik, lahun iku dolanan secara batin. Dolanan secara fisik ya kaya bal-balan sak pinunggalane, dolanan secara batin ya ngarang-ngarang syair cinta yang tidak ada keuntungan untuk akhiratipun. Laibun dolanan, dolanan itu ya seperti itu diulang-ulang. Bapak ibu tahu ndelok nggih bal-balan nggih. Bal-balan niku begitu pluit dibunyikan 90 menit betetet. Betetet niku nek bahasa mriki napa nggih? 90 menit penuh niku nggih namung ngoten niku. Tendang bal, tendang ngalor ngidul ngetan ngulon metu balik kemana 90 menit. Ndak ada yang aneh. Paling sing aneh rodok gabresan sithik ngoten mawon. Bal mlebu gawang ya saya biyen kaya ngono kuwi. Yang aneh justru kita, kenapa hanya seperti itu kok didelok sampai sholati subuh kawanan. Sampai bengi gak tahajud, zikire kurang, wirite kurang. Hanya melihat yang seperti-seperti itu saja. Donya niki ngeten niki. Dan perlu diingat juga bahwa namanya gambaran Allah dunia itu seperti laibun dolanan itu tidak ada unggah-ungguh. Kalau orang sudah berpikir soal duniawiyah, itu sudah lagi berpikir, tidak berpikir itu apa saudara saya, itu apa guru saya, itu apa bapak saya, mboten berpikir. Anak yang dulu ketika bapak iku masih hidup, ibu masih hidup, rukun, anak lima rukun banget. Begitu bapak mati, ambyar do tukaran tabok-tabokan dewi krono do donyo. Laibun walahun. Niku dan menjadi betul-betul menjadi satu kenyataan. Maka saya peringatkan pada para-para para profesi yang seperti saya, para kiai-kiai, kita jangan sekali-kali mencoba masuk dalam ranah permainan itu, ranah permainan duniawiah. Pangkat, riasah, itu semua ranah duniawiah. Kalau tidak diniati yang baik, kalau toh diniati yang baik sudah ada ahlinya sendiri sendiri. Kulo kiai upamane ndadak main-main karo santriku. Kulo bal-balan karo santriku. Bal-balan karo santriku. Kulo ngiring bal. Kok njur santriku muni ngene, minggir kabeh, Mbah Yayar nglebokke, ben nglebokke ning gawang. Kowe minggir kabeh, ndak ada, mesti ditabrak karo muridnya. Ada kiai berani main-main dalam soal duniawi, soal politik, tabrak karo muridnya, Prosdel. Inilah karakter duniawi itu seperti ini. Hubbud dunya ra'su kulli khathiah. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana kita hidup ini kalau kita rasakan apa sih yang aneh? Sampan keng mriki mangke wangsul, dalane ya kuwi. Sing diweruh ning pinggir dalan wirawiri mobil ya kaya ngono kuwi. Sesuk mangkat kerja tempat kerjaane ya kuwi, dalane ya kuwi. Mengko tekan omah maem menune ya sing ngono kuwi, paling pol ya sing ngono kuwi lah. Omahe ya kuwi. Kamar mandine ya kuwi, bojone ya kuwi, sisan gak ngaleh-ngaleh. Seperti itulah duniawiyah ini. Jadi kalau kita pikir jelei, oleh karena jelei, kita harus tahu betul kalau ini jelei. Maka sebenarnya apa yang menarik, yang penting di dalam hidup ini, itu kita harus segera ngerti. Yang penting di dalam hidup ini adalah bagaimana kita bisa berkarya, bagaimana kita bisa menanamkan sejarah yang baik untuk anak-anak kita. Bagaimana bisa kita mengumpulkan manfaat yang banyak untuk ukhrawi kita. Wal tangzur nafsum ma qaddamat lighat. Hendaklah kamu muhasabah. Kamu muhasabah. Apa yang akan kamu suguhkan untuk besok kalau kamu sudah kembali pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan lagi? Nopo, kita ada yang sudah umur 50 tahun. Ada yang sudah umur 60 tahun. Kula niki umure mun 62 tahun, para sedherek. 1 Januari kala wingi kula hari ulang tahun yang ke-62. Wong umure 62 tahun sing dijagake apa? Ora mungkin wong semakin tua kok semakin cerdas, niku mboten mungkin. Orang semakin tua kok semakin sehat, niku mboten mungkin, para sedherek. Semakin tua mesti semakin rapuh, semakin lalinan, nggih mboten? Insyaallah 2 tahun lagi kalau saya diundang oleh Kiai Mukhlis, saya sudah ada bicara seperti ini. Karena saya sudah lalinan, sudah pekun. Karena tsumma turadduna ila ardhalil umur. Lantas kapan kita akan mempersiapkan diri? Wal tangzur nafsu ma qaddamat lighat. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Wa ma nazala minal haq. Apa wis durung tekan mangsane kanggone wong-wong sing mukmin atine khusyuk zikir marang Allah, maca Al-Qur'an, maca kitabe Allah. Wa ma nazala minal haq wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Aja kaya wong-wong biyen sing diparingi kitab ora tau buka kitabe atine dadi atos. Atine dadi atos, nek ati wis atos iku dikandanano, dielekno ya ora bakal masah. Subhanallah, sekarang ini benar-benar sudah parah. Parah betul. Pikiran orang diwarnai dengan duniawiyah niku bener-bener pun parah, para sedherek. Kula niku sering takziah, takziah. Takziah mayit, takziah keluargane mayit. Mayite niku mboten diangkat-angkat krana ngenteni anake kesuwen titik. Ya napa sing dilakoken takziah? Di dalam di hadapan mayit niku transaksi, kowe sida tuku tanahku apa ora? Padahal ana mayite, para sedherek. Jadi sudah separah itu kita. Ini mulo Allah mengingatkan alam yakni lilladina aman. Apa wis durung tekan mangsane ngenteni kapan? Wong kowe iki wis tuwa. Ning sik ijen nom, apa jur nek ijen nom ki mesti umure panjang? Siapa yang berani taruhan kalau satu tahun yang akan datang saya masih hidup? Tidak ada. Wong saiki wong mati nom ki pirang-pirang. Apa rumangsamu nek teknologi ki canggih mulai kate ora melu canggih, mulai kate ya melu canggih. Jaman kuno jare wong-wong critane iki ana wong arep mati niki lara sik. Sebulan, rong bulan, tapi saya kira krungu larane mati. Kaya-kaya ki malaikat cukup mejet ngono rasa ditileki. Kae mati ana sinyal pejet mati. Ora cek nomor ora cek tuwa kapan lagi kita? Waktu kita habiskan anak-anak santri bahaya. Bahaya HP, bahaya internet supaya diwaspadai. Banyak santri-santri yang gagal apal alfiah, gak apal-apal Quran gara-gara HP cetat-cetet. Mestinya malam buat ngapal ke, buat mutola'ah, tapi buat HP-HP-nan. Alam yakni lilladina amanu antaksya'a bolobohom lidikrillah. Niki artosipun Allah mengendaki supaya kiprah kita berupa apapun iku ono channele karo akhirat. Aja sampai ora ono channele karo akhirat. Mari kita muhasabah, manakah di antara yang kita lakukan, yang kita ucapkan yang tidak ada hubungan dengan akhirat, kita buang. Semua harus ada hubungan dengan akhirat. Kita kerja, nawa itu mencari nafkah untuk ibadah, untuk nyangoni putra-putra gen apal Al-Qur'an. Kita silaturahim, nawa itu kita silaturahim mengikuti anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai kata pun kita mesti harus SMS karena ada satu kepentingan. SMS bukan SMS-nya isine sayang, sayang, sayang. Sewengi sayang, sayang terus betapa eman-emannya waktu disia-siakan tanpa ada maknanya sekali, sama sekali untuk akhirat. Nah, para bapak dan para ibu, inilah gambaran saya. Gambaran saya begitu sulitnya kita menciptakan anak-anak yang soleh. Tapi bagaimanapun itu adalah tugas kita. Anak-anak soleh memang kalau betul-betul soleh, insya Allah, sebagaimana hadis mengatakan, sungguh pun kita sudah mati, sudah tidak bisa beramal, tapi ganjaran amale anak-anak itu akan selalu terkirim pada kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita harus menjadi orang cerdas, harus waspada manakah langkah yang tepat untuk ukhrawiyah kita. Sebab hidup ini tidak hanya duniawiyah. Hidup niki setelah kita hidup ini nanti ada hidup berikutnya yang namanya yaumul jaza, yaumul kiamah. Sebab coro akal ngoten mawon. Nek wong baru urip kok ora, kok wis bar, gak ono terusane niku Gusti Allah mboten adil. Gusti Allah gak adil. Kok ora ono yaumul jaza? Ora ono yaumul hisab niku Gusti Allah ora adil. Saya yang mengatakan pertama kali Gusti Allah ora adil. Sebab nopo? Lah kok adil? Lah wong ning donya Gusti Allah ngangkon-ngangkon kon salat, kon poso, kon haji. Sing salat, poso, haji, zikir malah gak patiyo nduwe duit. Nggih mboten? Sing gak sembayang, sembayange dangtek malah duwite akeh-akeh. Jane piye to pangeran kuwi jane? Wong ngakon-ngakon dituruti kok malah ora dikeki apa-apa. Sing nantang kok malah dikeki. Enggak ada keadilan. Lajeng malih, sampean akan mencari keadilan di mana dunia bukan tempatnya keadilan. Sampean duwe masalah karo pemerintah, duwe masalah karo kejaksaan, karo kehakiman. Sampean bener urung mesti nek sampean menang. Sampean bener niku urung mesti nek sampean menang. Karena ada oknum-oknum jaksa, oknum-oknum hakim yang melihatnya bukan masalah barang, tapi aku ya kudu dipikirno. Nek aku ora kok pikirno ora bakalan menang we. Lah itu keadilan di mana kalau begitu? Keadilan ya adanya besok pada hari kiamat. Titenano. Sebab yang dilihat oleh Allah, ayyukum ahsanu amala. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita tidak perlu berkecil hati menjadi anak santri yang hidupnya pas-pasan. Sebab yang dinilai oleh Allah bukan harta. Kita tidak perlu kecil hati menjadi anak santri yang menjadi rakyat jelata. Tidak jadi pimpinan, tidak apa-apa. Yang dinilai oleh Allah bukan karena dia jadi punya jabatan. Tapi ayyukum ahsanu amala. Jadi santri yang baiklah. Di dalam beramal. Di dalam berkarya menurut kemampuan. Itu yang dinilai oleh Allah SWT. Jabatan onek, jabatan membuat rusak agama kita. Percuma, dirasakan hanya nikmat sebentar saja. Yang kemudian sebentar lagi Allah akan memberikan keputusan yang sebenarnya. Hadirin rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Tadi Pak Kiai Muslih ngendikan, Pak Kiai Mukhlis ngendikaken ngajari disiplin. Nek jam 09.00 mulai, jam 12.00 bar yo bar tenan. Niki wau disebutke jam 01.30 mulai bare jam pinten niki Mukhlis niki. Kula tak melu disiplin Kyai. Sakniki nggih bare nggih. Ah nggih. Cekap semanten para sedherek. Menapa ingkang saged kula aturaken dados jangan ragu, jangan khawatir, jangan cemas. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan imbalan, akan memberikan balasan. Kita ini adalah ma'asyirul, golongan orang-orang yang ingin tetap memperhatikan agama Allah. Sungguh pun sulitnya seperti kita menggenggam mowo angele nyekeli agama ini. Harus kita pertahankan. Karena inilah agama, inilah yang akan memberikan keselamatan kita. Mudah-mudahan anak-anak kita yang hafal Al-Quran ini nanti selanjutnya bisa diteruskan menjadi anak yang paham, memahami isi dan makna Al-Quran, sehingga generasi-generasi yang akan datang, generasi kita adalah generasi Qurani, generasi yang berperilaku sebagaimana Quran dawuhke, sebagaimana akhlak Rasulullah, wa kana khuluquhul Quran wa shimatuhul ghufran. Cekap semanten sedaya kalepatan nyunagun pangapunten. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Nafa'ana Allah bi ulumihim fid dharain amin. Wa yassir lana ya Allah mutaba'atash shalihin wa adim lana barakatihim. Waj'alna ya Allah min ahli al-Qur'an wa la taj'alna min ahli al-tughyan. Allahumma ij'al al-Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'alas sirati nura wa fil wa ilal jannati rafiqa. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dungkap adicara ingkang pungkasan nun inggih tahtimu doa. Kaula suwunaken barokah doaipun panjenenganipun Rama Kiai Ahmad Khalil saking Sumbersari. Dumateng panjenenganipun sasana swasana kasumanggaaken. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub ilayna innaka rahim. Ta'awwahu fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuna salam wa akhiru ta'awwahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna tawbiyya karim. Akhiru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumateng panjenenganipun dipun aturaken agunging panuwun. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, menikolah rantamaning adicara wonten ing siang menika. Mugiya para khatimin ugi khatimat ingkang dipun dadosaken nembe dipun wisuda, dipun dadosaken tiyang ingkang ahli Quran lumeber dumateng kita sedaya. Dalem sebagai pranoto adicara awal dugi akhir nyuwun agunging Syekh Samudra Pangaksomo. Wal afu minkum Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a shani wa taraji, al-fatayani, rahmatan alaik, ya uhail al-judi wal-karabi, ya Rasulullah, salamun alaik. Nanu mingkau mimpi